إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياك وسائر المسلمين عن البدع والنار فإخواني حفظكم الله جميعا Ya alhamdulillah taala setelah di pertemuan kita terdahulu ya telah kita tuntaskan pembahasan tentang kitab Asyam dari kitab Adurar Al-Bahiyya dan ya habada insyaallah di majlis kita ini biznillah azza wajal seperti yang kita sebutkan terdahulu ya kita majukan pembahasan kitab Asyam melihat kondisi dan juga menjelang datangnya bulan Ramadan dan telah kita tuntaskan alhamdulillah sebelum tibanya Ramadan baru setelah itu kita melanjutkan pada pembahasan seputar kitab az-zakat yang sebenarnya pembahasan kitab az-zakat ini pada tabwid yang ada dari kitab Durar al-Bahiyya kitab az-zakat terlebih dahulu setelah kitab as-salah wal-janain baru setelah itu kitab as-siyam. Ya, bahasa itu kitab Asyam. Itu pun juga ya mengingat untuk mensinergikan dengan kondisi dan insyaAllah ta'ala juga kebutuhan kita di menjelang menjelang akhir Ramadan nantinya kita mungkin akan membahas pembahasan tentang zakatul fitrah yang merupakan bahasan kelima dari kitab zakat yang ada pada kitab Ad-Durar dan kita tidak mulai dari awal ya, nanti insyaAllah ta'ala bila kita tuntaskan pembahasan zakatul fitrah baru nanti kita kembali di awal ya, tujuannya tidak lain ya, agar kita mengetahui ahkam yang ada setelah kita mengetahui pembahasan tentang siam, ramadhan tentang puasa sunnah dan ahkam yang berkaitan dengan Ramadan ya. Di antara ahkam yang akan kita sambut juga nanti dengan datangnya bulan Ramadan ya salah satu di antaranya adalah zakatul fitr atau shadaqatul fitr. Ini merupakan rangkaian dari ibadat dan amalan yang diwajibkan atau diperbukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin ya ketika tiba bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau begitu, antum insyaAllah tambur atau perhatikan, ya atau perhatikan bahasan tentang zakatul fitrah dari kitab Ad-Durar al-Bahiyya. Di mana qala huna Imam Ash-Shawkani rahmatullah alaihi di kitabih Ad-Durar al-Babu al-Khamis. Al-Bab al-Khamis. صدقة الفطر قال رحمة الله عليه هي صاع من القوت المؤتاد عن كل فرض والوجوب على سيد الأبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد أنتم صلاة أفكا بحثنا من هذا وجد sudah ketemu? Ya. Faman la yajidu ziyadatan ala quti yawmi wa laylatihi fala fitrata alayhi wa masrifuha masrifu zakah. Jadi qala huna rahmatullah alayhi dalam pembahasan kita kali ini beliau menyebutkan bab al-khamis jadi ini pembahasan yang kelima dari pembahasan kitab di kitab zakat qala sadaqatul fitr. Sadaqah Al-Fitr dan sering juga dinamakan zakat al-Fitr. Ya, para ulama menyebutkan di kata ulama tafsir yang ada, mereka menyebutkan bahwa ayat yang berkaitan ya, tentang perintah solat dan zakat yang beriringan ya, di dalam kitab Allah Azza wa Jal, yaitu mencakup zakat al-Fitr. Misalnya di qawlihi subhanahu wa ta'ala, aqimus salata wa atuz zakah. Ya, dan juga ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menginfakkan ya apa yang kalian dapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala ya wa mimma razaqnahum yunfiqun misalnya. So, ini kata mereka termasuk di antaranya kalimat yang diperintahkan pada kategori ya wa atuz zakata, salah satu di antaranya adalah zakatul fitr. Ala zakat, zakatul fitr atau sadaqah al-fitr. Iya, dan kalimat zakat atau kalimat sadaqah pada dasarnya dia bermakna sama. Satu kalimat, satu makna dengan luas kalimat yang berbeda. Dinamakan sadaqah li'annahu yutasaddaq biha. Dinamakan sadaqah kerana seseorang yutasaddaq biha, dia memberi. Jadi dinamakan az-zakat itu mengandung dua makna. Dengan hadhihi az-zakatu zakki, ya, zakat ini membersihkan, ya, membersihkan jiwa atau pembersih diri dari air al-muzakki, ataukah zakat ini sendiri pembersih dari harta dia, ya, kama qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, wa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum. Sebenarnya ulama mengatakan kalimat tutahhirhum adalah wasfun atau na'tun dari kalimat sadaqah. خذ من أموالهم صدقة أي زكاة تطهرهم أي membersihkan mereka zakat ini yang kalian ambil sebagai pembersih atas mereka. Sebagian ulama mengatakan sifat ini sifat yang ada di harta, sifat yang ada pada harta tersebut, bahwa harta yang dikeluarkan itu membersihkan siapa? Si pemberi, pemberi zakat, si pemberi zakat. Kerana dikatakan ya sadaqatan tutahhiruhum. Ya. Baik. Dan penyebutan zakatul fitr atau sadaqatul fitr ini disebutkan juga oleh kalangan ahli ilm, itu min babil idafati syai' ila sababihi aw waqtihi. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa ini dalam bentuk idafati syai' ila ghayah. Ada dua maknanya nanti. Jadi sadaqatul fitr idafati syai' ila sababihi, ay sebabnya atau waktu pengeluarannya. Ada mengatakan zakatul fitr ay zakat yang dikeluarkan kerana sebab al-fitr. Kerana sebab al-fitr, tujuan untuk mana? Ya fitrah sanas, untuk mengambilkan seseorang kepada fitrah dia. Dan juga ada mengatakan idhafah di sini, idhafah ila mada ila zaman. Bahwa waktu pengeluaran zakatul fitrah ini itu di saat menjelang pengerjaan salat penyelenggaraan mata Idul Fitr, itu di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan. Itu makna salah satunya ai idafatu zakatil sadaqatil fitr atau zakatil fitr kepada sebab atau kepada waktu zaman. Sebagian mengatakan di idafatul ghayah. Ya, idafat untuk ya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengembalikan kullil insani ila fitratihi. Ya, sedalek ini makna yang disebutkan oleh sebagian kalangan ulama bahawa seseorang yang dia mengeluarkan zakat merayakan Ramadan, kalau dia mengeluarkan zakat jadi akhir Ramadan, maka dia akan dibersihkan dari segala dosa-dosa dia. Bagaimana halnya seorang anak kecil yang baru dilahirkan, ya, sebab dilahirkan ala fitrah. So, munakasha ulama tentang kedua makna ini tidak begitu banyak mengandung faedah untuk kita telusuri, ya, kenakan masing-masing punya dalil, mereka punya sisi argumentasi akliyah dari nazar yang sahih, ya, walaupun kalau kita melihat dari dalil-dalil yang marfu', tidak ada satupun keterangan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menerangkan tentang makna tersebut. Ya, ala kullin, idafa ini, penyandaran zakat atau sadaqah ini kepada al-fitr, itu sudah masyhur di kalangan as-sahabah, tabi'in dan para ulama setelah mereka. Iqala huna rahmatullah alaihi babu al-khamisu sadaqatul fitr. wa sadaqatul fitr termasuk salah satu di antara yang diwajibkan, yang difardukan ala lughah jumhur, ala bahasa jumhur ulama, itu termasuk yang diwajibkan atau difardukan. Di mana disebutkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dan hadis ini diriwayatkan di dalam Sahihain, ya, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya farada zakat al-fitr min Ramadan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya memfardukan, menjadikan zakat al-fitr ini sebagai sesuatu yang fardu, ya, sebagai sesuatu yang wajib. Ini kalau dalam bahasa kalangan ahli ra'i, kalangan Hanafiya dan kalangan fuqaha Hanabila, kalimat al-fardu itu awkad daripada al-wajib. Ana kalau tidak salah pernah singgung, kalau kalimat wujub wal-fardu sama, fihil amar, ada perintah. Perintahnya sifatnya lazim, ya, sebagai suatu keharusan. Tapi ketika dikatakan sesuatu itu fardu, dia lebih ditegaskan keharusannya lagi. Kenapa? Karena dalil yang menunjukkan hal tersebut, dalil yang sifatnya qat'i. Ya, baik itu qat'i dilala maupun qat'i di sisi makna. Ya, dari dalilnya dia sahih, dari maknanya dia sahih, dan dilalah kandungannya juga qat'i yakin. Ya, betapa tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berulang kali sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan kalangan ulama juga bersepakat mengamalkan kandungan makna yang ada pada hadis Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar, farada zakat al-fitr min Ramadan. Yang menjadikan zakat al-fitr sesuatu yang fardu pada bulan Ramadan. Berupa sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Berupa satu fa' tamr, satu sa' sya'ir, ya, satu sa' sya'ir ala al-abdi wal-hurri wal-dakari wal-unsa wa was-saghiri wal-kabir min al-muslimin. Ya, bahwa ini diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. Sebutkan oleh Abdullah ibn Umar, kewajiban ini berlaku ya bagi seorang yang merdeka, bagi hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, begitu yang anak kecil maupun orang tua yang telah dewasa. Kata saghir maknanya di sini belum balik. Sementara kabir maknanya yang mana kalau utlika alaih, ya, kalau digunakan secara mutlak, yakni yang sudah melewati usia al-bulugh. Diwajibkan bagi mereka semua bisyarat minal muslimin. Falafat tambahan minal muslimin, ini rawahu Malik rahimahullah ta'ala wa farada bihi. Tetapi Malik ke Malik, ya, gimana berkata sebagian ulama hadis ketika disebutkan kepada mereka bahwa kata farada Malik di hadis, kata mereka, Imam Malik terkadang bukan hadis dia bersendiri dan yang lain tidak meriwayatkan. Ya, jadi bisa saja kita katakan Malik ini ziyadatul syadzah, bisa jadi. Kalau mungkin orang-orang enggak, para perawi yang tidak sekelas dengan Imam Malik, bisa saja langsung kita hukum, ya, halal, selesai masalah dia. Dia bersendiri menyelisihi jamaah kalangan thiqat. Ini terjadi pada Malik pada hadis zakatul fitr dengan lafaz tambahan minal muslimin. Dan ini nanti terjadi khilaf di kalangan ulama. Karena sebagian kalangan ahli ilmu dan ahli ra'i, mereka yang mendaifkan tambahan minal muslimin, kata mereka termasuk al-kafir kadali. Kafir juga dikeluarkan zakatnya. Saya bertanya, kok bisa? Seorang kafir dikeluarkan zakatnya. Lo faratna masalan, misalnya, antum sejid, punya hamba sahaya, budak, dia kafir, musyrik, dia paganis orangnya. Dikeluarkan zakatnya atau tidak? Hah? Ala lafad, ya, kalau kita kata lafad minal muslimin tidak sahih, tetap dikeluarkan zakatnya. Iya kan? Dan kalau kita mengatakan sah lafad minal muslimin, tidak. Kalau antum punya istri misalnya ahlul kitab, ya, nanti akan kita sebutkan bahasan bahwa al-munfik ala ahlihi wa iyalihi, dia yang mengeluarkan zakat terhadap mereka. Kalau antum berikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya istri, ya, pasti antum mengeluarkan zakat bagi dia. Tapi kalau dia misalnya ahlul kitab, mengeluarkan zakatnya atau tidak? Tidak. Kalau sah lafaz minal muslimin. Dan kalau lafaz minal muslimin gairu sahih ala madhab kalangan ahli ra'i dan sebagian besar ulama Kufa, fuqaha min ahli Kufa, kita katakan tetap dikeluarkan zakatnya. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi disebutkan pada hadis ini minal muslimin, isyarat bahwa zakat hanya diambil dari kalangan kaum muslimin. Ini masalah. Dan istadil kadzalika para ulama, jumhur ulama, bahwa zakat hanya diambil dari kalangan kaum muslimin saja. Dia berdalil dengan hadis Mu'adz ibn Jabal. Ketika diutus ke Yaman, ya diutus ke Yaman untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mada? Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, fa awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah." Seterusnya sampai disebutkan tentang zakat. Ya, fa in fa'alu dzalika fa'alimhu anna Allah yakad farada alaihim shadaqatan. Perhatikan di sini. Setelah disebutkan tentang syahadat, terus apa lagi? Salat. Terus apa lagi? Siyam Ramadan. Sampai pada penyebutan zakat. Pada penyebutan zakat, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah farada alaihim shadaqatan." Allah wajibkan bagi mereka shadaqah, yakni zakat. Tu'khadu min bagaimana? Min fu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Perhatikan lafaznya. Diambil dari agniyaihim. Sehingga ulama mengatakan kalimat agniyaihim itu setelah mereka bersyahadat. Setelah mereka tunaikan salat. Setelah mereka tunaikan puasa Ramadan. Di makna bahwa zakat ini hanya diambil dari siapa? Kaum muslimin. Ya, tukar min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Nanti ada khilaf di muslimin zakat. Ya, apakah zakat ini boleh diberikan kepada ahli kitab selain kaum muslimin ataukah tidak? Kalau kita lihat pada zahir hadis di sini, zakat hanya diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin, dan dari harta mereka dikembalikan kepada siapa? Orang fakir juga dari kalangan kaum muslimin, karena adanya idhafa agniyaihi, orang-orang kaya dari mereka, orang-orang miskin dari mereka. Fastadallahu ulama. Ulama berdalil dengan hadis ini, kalau begitu zakat termasuk zakatul fitr kena disebutkan pada hadis muat. Apakah ini zakat harta? Apakah ini zakatun nabat atau zakat mana? Ia bukan secara mutlak, ya kan? Betul, semua bentuk sedekah. Termasuk sedekah al fitr itu hanya diberikan atau diambil dari orang-orang kalangan kaum muslimin. Bisa dipahami di sini? Baik, masya Allah taala. Ya. Tak juga pada hadis ini disebutkan, ya, minal hurri wal abdi. Ada juga isyarat bahawa seorang hamba sahaya juga dikenakan zakat. Ya, nanti ada keiskan, mungkin ada pertanyaan. Tapi hamba sahaya, ya, dikenakan kewajiban zakat. Sementara hamba sahaya punya harta atau tidak? Tidak punya harta, fil gharib. Dengan hamba sahaya atau budak ini bisa diwariskan. Ya kan, misalnya anak budak anak meninggal, anak wariskan ke anak-anak. Iya enggak? Ya, terus kok bisa dikenakan kewajiban zakat seorang yang tidak memiliki harta? Ini terang ulama menyebutkan, dan ini sampai ada yang mengutip ijma' ala dalil bahwa hamba sahaya, demikian halnya juga anak kecil, ya demikian juga halnya istri, ya kewajiban zakatnya dibebankan kepada al-munfiq alaihim, yang memberi nafkah kepada mereka. Dalam hal ini khusus untuk hamba sahaya, ya, yang dikenakan kewajiban zakat bukan dia, tetapi siapa? Tuan. Tuannya dia bayarkan zakat. Pada sini juga bisa terlihat bahwa zakat bukanlah, ya, bukan termasuk di antara perkara yang sifatnya masya Allah, sifatnya taklifiyah. Lah. Bukan ahkam yang kaitannya taklifiyah, kaitannya dengan wada'iyah. Artinya kalau taklifiyah, berarti kan disyaratkan dia harus balik. Ya enggak? Mukallaf itu dia harus balik. Harus dia seorang muslim. Harus dia mumayyiz. Yaitu, dan seterusnya hukum-hukum taklif yang ada. Pada ahkam zakat tidak. Pada hukum-hukum zakat diberlakukan bagi siapa saja. Ya, baik dia itu dia anak kecil, dia orang gila, dia itu istri, dia itu hamba sahaya. Ya, atau dia orang yang sudah tua rentah tetap dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat. Baca sifatnya wada'iyah. Dan perlu untuk perhatikan ikhwan dan jami'an, bahwa sebagian besar ahkam yang berkaitan dengan harta itu sifatnya wada'iyah. Sifatnya wada'iyah, tidak memperhatikan ya rentan umur, tidak memperhatikan dia mukallaf atau tidak. Tapi bisa berikan contoh. Misalnya, ya, yang katanya harta misalnya mana? misalnya masalah jinayat filman. Ya, jinayat filman. Misalnya, aku tadi kan dong. Qatarullah. Aku bisa kan? Hanya itu usia dia belum balik. Terus tiba-tiba dia masuk ke rumah tetangga, dia hancurin barang-barangnya. Dia kasih rusak semua barang. Terus ketika tetangga datang ke antum, saya ganti barang anak, antum dulunya apa? Saya nggak mau ganti, dia belum mukallaf. Akhirnya, ya, saya katanya. Saya perhatikan, kerakitannya dengan harta tetap harus ada yang menjamin. Yang menjamin adalah wali dia, munfik alaihi. Selalu seperti itu. Ya, munfik alaihi. Ya, munfik alaihi itu terbagi beberapa kategori juga, tapi bukan di pembahasan kita muzakat, ya bahasannya. Intinya ketika munfik alaihi ini dia punya harus dengan nafkah kepada si anak, dia juga yang menjadi domin. Ya, itu harus ganti. Kalau yang antum datang misalnya sudah bakar mobilnya orang, ya kata Allah. Ada apa lagi? Antum harus ganti. Itu kaitannya dengan harta. Ya. Hey, ala kulin. Jadi itu kalimat ya. Ya. Maka ini berlaku juga. Terus saya bertanya, terus seorang gila dikenakan kewajiban zakat atau tidak? Ya. Dikenakan kewajiban zakat. Sama kasus dengan sogir. Ya. Karena seorang gila dia boleh tidak punya harta. Boleh punya harta. Tapi dia geru akhir dari sisi tasarruf. Ya kan? Dia tidak mampu untuk mengelola harta dia. Karena tidak sadar. Terus orang hamba sahaya punya harta tidak? Tidak punya harta. Anak kecil fil ghalib punya harta atau tidak? Tidak punya harta. Kalau anak kecil dengan orang gila, dengan anak kecil dengan hamba sahaya saja yang tidak punya harta dikenakan kewajiban zakat, apalagi orang gila yang mungkin dia memiliki harta. Lidzalika jumhur ulama menyebutkan orang gila juga termasuk yang dikenakan kewajiban zakat. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Ya, walinya. Tetapi dalam hal ini, kalau orang gila tersebut, majnun ini, orang gila ini, ya, dia punya harta, maka dikeluarkan zakat dari harta dia. Tapi yang tasarruf di sini adalah wali dia, munfik alaihi. Ya, kalau dia tidak punya harta sama sekali, maka tentunya munfik alaihi menjadi penjani yang mengeluarkan zakat fitrah bagi ya, pada orang gila tersebut. Jadi kalau huna jadi antara dalil yang menunjukkan kewajiban zakat adalah hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakatul fitr pada bulan Ramadan. Ini juga ada kalimat pada bulan Ramadan isyarat bahwa apabila telah selesai bulan Ramadan sudah berakhir. Ini akan kita sebutkan nanti tafsir masalah ini, detail masalah ini. Ya, apakah benar setelah berakhir Ramadan berakhir? Ya, atau ke akhir waktu zakatul fitr ketika khatib naik ke mimbar. Atau setelah selesai sholat. Atau ketika sholat. Apa perbedaannya? Pak Yantang perbedaannya. Kalau antum datang sholat, otomatis nunggu khatib naik ke mimbar, ya kan? Terus kok dibedakan antara waktu akhir waktu itu khatib naik ke mimbar, kok bukan di awal sholat? Karena fardu masalahnya bukan bagi laki-laki, fardu masalahnya bagi wanita yang tidak hadir ke musalla. Ya kan? Kalau dia tidak sempat hadir ke musalla al-id misalnya, dia kena suatu udhu tertentu, dan segala macam. Ya kan? Tapi kapan dia harus keluarkan zakatul fitrah? Apakah dia ketika mendengar orang Allahu Akbar sudah selesai? Lah, tunggu sampai khatib naik ke mimbar. Tapi masya Allah Taala. Ini kita bahas pada zaman. Ini berkira tentang kewajiban zakatul fitrah. Tapi dan juga di antara dalil yang menunjukkan kewajiban zakatul fitrah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang di Sahih Imam Muslim dengan lafaz laisa 'alal muslim fi 'abdihi shadaqah ya illa shadaqatul fitr. Dia menyebutkan bahwa seorang muslim tidak dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitrah dari budak dia kecuali pada satu kategori zakat, yaitu zakat ya, itu zakatul fitr. Dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi shadaqatil fitr 'ala as-saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi mimman tu'minun. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita, itu kaum muslimin seluruhnya, untuk mengeluarkan zakatul fitr dari seorang yang merdeka atau seorang budak, ya seorang anak kecil maupun yang sudah tua, ya laki-laki maupun wanita, mimma tu'minun, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini dalil-dalil yang ada ini semua menunjukkan ya bahwa zakatul fitr fardu. Dan zakatul fitr diwajibkan pada harta seorang hamba, bukan pada hambanya. Bukan pada harta seorang. Ketika seorang hamba itu punya harta, maka dikenakan kewajiban zakat, zakatul fitrah. Tapi soal sekarang, kalau seorang misalnya dia dikenakan zakatul fitrah, atau sebelum waktu pengeluaran zakatul fitrah dia meninggal, dan hartanya belum dibagi sebagai warisan, keluarkan nggak zakat fitrahnya? Atau selesai masalahnya, dia meninggal, belum dibagi. Dalam masalah ini ada kolam di kalangan ulama. Ya, ada dua pandangan di kalangan ulama dalam bab ini. Sebagian ulama mengatakanlah, karena wajhul taklif itu wujud. Satu bentuk taklif yang mutabar di kalangan ulama, bahwa al-mukallaf itu ada. Sebentar si mayit ini, orang ini halas, dia sudah meninggal. Dan harta bukan harta dia lagi ketika dia meninggal. Ya, ketika antum misalnya meninggal, pada saat antum meninggal, harta itu bukan lagi miliknya antum. Milik man? Milik siapa? Ahli waris. Ahli waris. Kalau begitu orang meninggal ini, yang dia masuk pada bulan Ramadan, sampai di akhir Ramadan, belum keluar zakatul fitrah, dia meninggal, hukumnya seolah-olah seseorang yang tidak memiliki harta. Sementara, ya Ibn Mumdil rahmatullah alaihi dan sering dari mereka beliau, mengutip ijma' ulama, ya bahwa seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali yang bisa dia pergunakan makan, dalam satu hari, satu malam, tidak dikenakan zakatul fitrah. Abadan. Jelas sampai di sini? Baik, pandangan yang kedua, itu alat takdir taksim. Ini kembali ke masalah kita. Ya, ketika seorang itu meninggal dunia, hartanya belum dibagi, ya itu tetap masih masuk kategori harta dia, dan seolah-olah ini masuk pada kategori duyun mu'allaqah. Itu utang yang bergantung dengan waktu. Itu waktu zakatul fitrah. Jelas sampai di sini, itu berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinullahi ahaqqu an tuqda. Boleh seolah-olah berhutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala penuntasan zakatul fitrah, dan ini lebih utama untuk dituntaskan. Tetapi yang lebih tepat pandangan yang pertama. Ya, karena seorang mukallaf, dia dikenakan kewajiban zakatul fitrah, itu sampai akhir waktu zakatul fitrah. Itu mana? Sampai akhir khutib naik ke mimbar. Jadi sampai waktu itu dia diperbolehkan untuk mana? Diperbolehkan untuk keluarkan zakat. Kita dalam rentang waktu ini seseorang bisa saja dia tiba-tiba tidak punya harta sama sekali. Ya kan? Dengan demikian dia tidak dikenakan zakat sampai pada waktu keharusan itu, ketika dia keluarkan zakat fitrah, dia memiliki harta. Ya, disinilah nanti akan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang waktu dia mengeluarkan zakatul fitrah. Atau jangan heran ketika kalangan Hanabila atau Syafi'iyah atau mereka fuqaha Islam di beberapa mazhab yang ada, mereka menyenangi zakatul fitrah disegerakan sehari atau dua hari sebelum waktu salatul Id. Kenapa? Agar orang miskin yang mendapatkan zakatul fitrah pada hari hak, ya, sebelum khatibnya ke mimbar, dia punya kecukupan satu hari untuk makan dan minum, maka sisanya itu boleh dikeluarkan untuk zakatul fitrah. Karena zakatul fitrah tidak bergantung kepada kepemilikan nisab harta. Ini pandangan mayoritas ulama. Karena pada hadis-hadis tentang kewajiban zakat fitrah tidak disebutkan nisab sama sekali. Disebut terjadi perbedaan pandangan. Kalau jumhur ulama, mereka mengatakan tidak ada takdir bin nisab. Yang ada ketika seseorang itu dikatakan dia ghani, katakan dia berkecukupan pada hari di mana hari itu merupakan waktu wajibnya zakatul fitrah, dia keluarkan zakatul fitrah. Ya, jadi kalau seorang misalnya dia miskin, patah, tapi pada hari misalnya di akhir hari Ramadan dia cukup makan minum, ada kelebihannya, tetap dikeluarkan zakatul fitrah dari dia. Ya, jelas sampai di sini. Berbeda halnya kalau pada hari tersebut dia tidak punya apa-apa sama sekali, baru tidak dikenakan kewajiban. Ya, berbeda halnya dengan kalangan Hanafiyah, ya, yang mana mereka atau para ulama fuqaha Hanafiyah ini mensyaratkan milkun nifaq, dan takaran mereka 100 dirham. Kata mereka ada milku nisabnya. Nisabnya itu adalah 200 dirham. Ini 200, ya 200 dirham. Setelah sampai di sini, baru nanti dikeluarkan ya nisab, ya dikeluarkan zakat. Zakat kita tanya sahih pendapat mayoritas ulama bahwa kewajiban zakat fitrah ini tidak bergantung dengan nisab. Ya, tidak bergantung dengan ya dengan nisab. Tetapi kapan dia berkecukupan, dia keluarkan zakat. Dan inilah mana ghani. Jadi mana berkecukupan di sini. Yang ada pada hadis Muad Ibn Jabal, ya tu'kadu min agniyaihim, kata ghani di sini, yaitu yang berkecukupan pada kutu yawmin walilah. Dia berkecukupan makan pada satu hari dan semalam. Ini masyhur di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, serta para fuqaha Malikiyah. Masyhurnya di sini. Itu dia cukup makan pada hari itu. Maka dia tidak berhak mendapatkan zakat, ya zakatul fitrah. Baik. Terus yang berhak berarti yang tidak berkecukupan. Atau yang kecukupan dia pada hari tersebut bergantung dengan pemberian orang. Karena itulah jangan heran kalau ada beberapa ulama mutakhirin yang menyebutkan talabatul ilm termasuk diantaranya. Dan kata mereka, apalagi yang disubsidi ya, mereka tidak akan mungkin berkecukupan kecuali dengan adanya bantuan. Maka sebagian mengatakan berhak untuk mendapatkan zakat, zakatul fitrah. Adapun zakatul mal itu sudah pasti. Ya, tapi apakah mereka prioritas atau tidak itu bahasan yang lain. Baik, masya Allah. Apa? Baik, sampai jam berapa kita berhenti, Iman? 5 menit kurang. Sampai 5 menit. Kalau sudah jahit. Jadi kalau huna rahmatullah alaihi. Jadi kalau huna sadaqatul fitr. Jadi jelas tadi. Kalau huna hiya sa'un minal quti al-mu'tad. Jadi Allah mengatakan wajah sadaqatul fitr. Itu kategorinya yang dikeluarkan bentuknya, kadarnya. Itu satu fa' dari kadarnya. Dan dari jenisnya qutu al-mu'tad. Al-qut ini maksud di sini makanan pokok yang ma'ruf. Yang mu'tad. Ya, yang mu'tad. Baik, dari sini ada dua hal, ada dua ahkam. Yang pertama tentang besaran, bakarannya. Mayoritas ulama menyebutkan fa' tanpa dibedakan sama sekali. Khilafah dengan sebagian para ulama tabi'in, yang mana mereka bedakan antara ya fa' dari kategori bur, ya, dan yang lain, separa yang lainnya dikenakan. Satu fa' alal itlaq, adapun pada bur dikenakan dua jenis, itu satu fa' dan setengah fa' bita'dil. Ini mazhabnya Muawiyah. Dibedakan antara fa' yang ada di Madinah dengan yang ada di Syam. Yang mereka bedakan dari sisi kualitasnya, sehingga beliau mengatakan ada dikeluarkan satu fa', dikeluarkan setengah fa'. Dan ini pendapat yang marjuh sebenarnya. Yang sahih, ya, pandangan mayoritas dari kalangan sahabat, ya, dan juga pendapat riwayat dari Abdullah bin Umar, dari Ibn Abbas, wa Abi Sa'id al-Khudri, ada dua riwayat dari beliau yang sahih adalah ya dikeluarkan dalam bentuk satu fa', dan satu fa' adalah arba'atu amdad, empat mud dari tangan dewasa, ya, arba'atu amdad. Jadi itu kira-kira taksirannya kalau di Indonesia kan Allah berapa, sekitar 3,5 liter ya. Iya. Yeah. 3,5 liter, 3,5 kilo. Bas dia adalah kadar wajib sunnah, labas. Ya. Yeah. Jadi kalau kalian misalnya kesulitan dalam menakar, ya terkadang orang mikir tangan dewasa tangannya siapa, tangannya Pak Yanto yang gede atau tangannya siapa yang kecil, mungkin tangannya siapa yang dipergunakan, ya kalau kita tahu yang mutadil yang pertengahan siapa, ya fasilah para ulama menyebutkan berlaku kaidah yang ma'ruf di dalam fuqaha, ya ziyadah ala kadar wajib sunnah, ya nilai lebih dari kadar yang wajib dikeluarkan itu hukumnya sunnah, maka untuk lebihkan lihat yang lebihnya itu dia sun. Sunnah adalah asami. Ini berbeda dengan pandangan sebagian ikhwan kita yang anggap sengaja melebihkan membawa tahari itu bid'ah. Maka pendapat ini yang bid'ah. Tidak ada salahnya. Ya, yang melarang tahari dalam bid'ah. Hampir semua fuqaha membolehkan tahari. Artinya tahari disini kehati-hatian. jangan sampai takaran yang kita takar itu kurang, makanya dilebihkan. Ya, makanya dilebihkan. Kecuali pada takaran yang maklum, baru kita katakan kelebihan dari itu tidak diperbolehkan. Contohnya wudu. Kalau wudu memang takarannya jelas, 3 kali. Tidak mungkin lebih. Ya, orang ma'kul 3 kali. Tayamum 1 kali, ma'kul. Tidak mungkin 2 kali. Ya kan? Tetapi untuk menakar 1 mud, arbatul amdad, tangan siapa yang mau dipergunakan? Ini akan terjadi pada istimalat. Kalau jadi istimalat, kemungkinan-kemungkinan seperti ini, yang berbeda-beda, silahkan antum tahajjakan berhati-hati dengan lebihkan kadarnya. Dengan lebihkan ya, kadarnya. Tidak mengapa. Sama ketika pembahasan zakat nanti akan kita sebutkan tentang zakatun nabat. Ketika kita sebutkan kadar nisabnya berapa. Ketika di kurs di, dengan hitungan sekarang, ada yang menyebutkan 635 kilogram. Ya, dari butir berat. Ada mengatakan 680 kg. Terus mengambil pendapat yang mana? Ya, sebagian ulama muasirin kita mengatakan, ambil pendapat yang paling fihi nuktaharri. Yang paling berhati-hati mana? Lebih atau kurang? Yang lebih. Karena kapan datang keluarkan nilainya lebih, sudah mencakup yang kurang tadi dengan ziyadah ada tambahannya. Tambahannya bentuknya sadaqah sunnah. Ya, jelas ya? Baik. La haula wala quwwata illa billah. Atau ambil yang kurang, baru takaran nisab, ya, ambil yang lebih ya. Ambil yang kurang, ya pada 635 kg sudah dikeluarkan zakat, zakatnya. Iya. Ya kalau mana, jadi takarannya adalah 1 fa. Di 1 fa tadi sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, kalau huna minalkuti al-mu'tad. Minalkuti al-mu'tad. Dari makanan yang ma'ruf. Ini berbeda dengan kalangan ahli zahir. Kalangan ahli zahir mereka hanya mengkhususkan dari yang tertera pada hadis. Tertera pada hadis, ya, yang mana pada hadis hanya disebutkan syair, bur, ya, ini yang disebutkan pada beberapa hadis. Syair, bur, itu jenis sambil sama. Ya, ada tepung gandum, ada gandumnya. Terus dari kurma dan zabib. Ini disebutkan pada hadis. Ya, kurma, tamar, dan zabib itu kismis. Ya, tetapi pada lafaz hadis yang lain, disebutkan kategori makanan ini, dan disebutkan pada lafaz belakangnya di akhirnya, minat ta'ami. Dari kalimat minat ta'am. Yaitu dari bahagian makanan. Ini dipahami oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa kalimat minat ta'am di sini, ya, isyarat bahwa 4 bagian, 4 jenis yang disebutkan oleh Nabi, itu bukan mengkhususkan. Tetapi hanya memperjelas, inilah makanan pokok kami waktu itu, maka kami keluarkan zakatnya dalam bentuk yang beragam. Dalam bentuk yang beragam. Artinya ketika misalnya, ya di suatu daerah, suatu perkampungan misalnya, makanan pokoknya syair. Makanan pokoknya syair. Tapi antum maunya keluarkan kurma. Mungkin kurma afdalut ta'am. Ya itu makanan yang paling bagus pada waktu itu. Tetapi antum gak makan kurma setiap hari. Ya? Tak boleh atau tidak boleh? Diperbolehkan. Karena makanan pokok negeri tersebut itu bertemu pada 4 jenis makanan. Ya kan? Bertemu pada 4 jenis makanan. Itu mana? Itu gandum, tepung gandum, terus zabib, itu kismis dan apa? Kurma. Maka apa saja yang dikeluarkan, walaupun itu bukan makanan gandum. Itu tidak mengapa. Ya, itu kita maksud tadi karena minat ta'am itu bukan pengkhususan, tetapi menunjukkan inilah makanan Nabi. Maka berlaku tentunya bagi negeri atau suatu negeri yang makanan pokoknya bukan apa jenis makanan tersebut. Kalau ahli zahir, atau tidak kena zakat, selesai. Ya, atau mengeluarkan zakat dalam bentuk apa coba di Indonesia? Makanan pokoknya antum beras, tidak kena zakat, selesai masalah. Nah, tetap kena zakat, ini yang sahih. Ya, kena kalimat minat ta'am, isyarat bahwa makanan apa saja yang itu adalah makanan pokok pada suatu kaum dikeluarkan zakat, keluarkan zakatnya dan takarannya 1 fa. Ya, saya kalau misalnya di Indonesia kita punya ragam makanan, ya, atau semua pokok kita apa selain beras, apa lagi, sagu, terus apa lagi makanan? Perhatikan Ivan ya. Nah, untuk makanan pokok yang antum makan tidak dikeluarkan makanan yang lebih rendah. Dikeluarkan makanan yang lebih lebih rendah kadarnya. Tetapi mereka yang lebih baik, lebih baik. Jadi sebagian ulama menyebutkan masalah ini pada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamu ya khabitha min at-tayyib. Jangan dicampur sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Kalau dicampur saja itu enggak boleh. Apalagi kalau itu sesuatu baik atau keluarkan yang buruk. Tentunya lebih tidak diperbolehkan lagi. Atau makannya beras, atau makan zakatnya singkong. Oke. Ya, kecuali waktu makan pokoknya singkong, atau keluarnya beras. Jujur. Akhirnya waktu keluarkan zakat singkong, tidak ada masjid yang menerima. Itu buat gorengan, kalau lagi. Ya. Singkong rendah banget. Karena harganya lebih murah. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, Allah wala misawir, bisa jadi seperti itu. Jadi kala huna rahmatullah alaihi hiyasawun minal kuti al-mu'tad. Kul al-mu'tad, itu mata yang ma'ruf, yang diketahui. Kala huna rahmatullah alaihi an kulli fardin. Yang kulli fardin, misalnya ala mutlak, bagi siapa saja, tanpa dikecuali. Kalau kita terangkan tadi, bahwa zakat al-fitrah ini berlaku bagi semuanya. Anak kecil, orang dewasa, merdeka ataupun budak, laki-laki maupun wanita. Wal wujubu ala sayyidil abdi wa munfiqis saghir. Dan diharuskan zakatul fitr itu bagi tuan yang memiliki hamba sahaya. Maknanya, bahwa seorang yang memiliki hamba sahaya, dikeluarkan zakat hamba sahaya dia dari harta dia. Wa munfiqis saghir wa nahwi. Dan yang memberikan nafkah bagi anak kecil, yang nafkah bagi anak kecil, ya maka dia yang memberikan zakat bagi anak tersebut. Dan kalimat wa nahwihi di sini, apakah termasuk juga suami istri apabila sang istri ini dia bekerja sendiri, punya harta sendiri, ya apakah suami juga tetap dikenakan keharusan untuk melakukan zakat dari istri dia ataukah tidak? Ini ala khilaf di kalangan ulama yang sahih, fa suami tetap wajib. Apabila suami punya kecukupan kutu al-yaum, kecukupan makanan pada satu hari satu malam, dan dia bisa keluarkan zakat fitrah untuk diri dia, istri dia, anak-anak dia, maka dia harus keluarkan zakat dari ya istri dan anak-anaknya. Walaupun istrinya mungkin bisa jadi lebih kaya. Mungkin istrinya punya masya Allah rumah mewah, mobil sekian, suami yang mungkin pedagang herbal, ya, mungkin jualan. Jual orang, jual madu ya. Bisa jadi. Nah, saya ketika dia mampu untuk mengeluarkan zakat bagi keluarga dia, maka dia yang diharuskan keluarkan zakat fitrah. Jadi ini masalah. Kalau sang istri berkehendak, ya, misalnya sang istri mau keluarkan zakat sendiri, udahlah, saya keluarkan zakat. Diperbolehkan? Iya. Ya, ini sebenarnya masuk dalam kategori ya hadiah atau kategori mada infak bagi suami dan masuk pada kategori berbuat ihsan. Ya, dibahas kategori berbuat ihsan, tentunya diperbolehkan ya seorang istri ketika dia berkehendak sendiri bahwa atas diri dia sendiri ya untuk mengambil dari hartanya dan membayarkan zakat fitrah atas harta dia pribadi. Itu juga diperbolehkan. Baik, masya Allah. Tsumma qala huna rahmatullah alaihi wa yakunu ikhrajuha qabla salatil id. Amal la yajid, dan waktu mengeluarkan pengeluaran zakatul fitrah. Oh, jam berapa itu? Ya, sudah. Hah? Bukannya. Jadi, waktu pengeluaran zakatul fitrah. Sudah selesai. Hah? Baik. Dan waktu pengeluaran zakatul fitrah qala huna rahimahullah ta'ala itu mada ya dan waktu ikhraju qabla salatil id, sebelum waktu pengerjaan salat ya salatil id. Ini juga masih di pada hadis yang sama dari hadis Abdullah ibn Umar ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat ya zakatul fitr. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuaddi zakatul fitr ya qabla khurujin nas ila shalah. Ya wa nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitrah sebelum kaum muslimin keluar menuju salat. Ini dipahami oleh para ulama. Ya, maknanya di sini ada akhir waktu pengeluaran zakat dan pengeluaran zakatul fitrah. Pengeluaran zakat fitrah. Pada hadis yang lainnya dari hadis Abdullah ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula, wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat." Ya, barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitrah sebelum seseorang itu zakat, sebelum seseorang mengerjakan salat, ya, mengerjakan salat, maka itu adalah zakat yang makbulah, zakatul fitr yang makbul, yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia mengeluarkannya setelah orang salat, maka ini hanya ya zakat biasa saja. Ya, zakat biasa saja. Pada lafaz yang lainnya dengan sanad yang hasan, ya, disebutkan bahwa hatta ayyakuma atau ayyakhtuba ayyakuma al-khatibu al-mimbar atau ayyakhtuba al-khatib. Sampai khatib ini ya naik untuk khutbah pada salat, ya, salat al-id. So, hadis-hadis ini semua menunjukkan akhir waktu pengerjaan, akhir waktu penunaian zakat, zakatul fitr. Lantas bagaimana dengan awal waktunya? Sebagian kalangan ulama menyebutkan bahwa Ramadan adalah waktu atau zaman untuk pengeluaran zakatul fitrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mada, sadaqatul fitrah min Ramadan. Ya, zakatul fitr pada bulan Ramadan. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr min Ramadan. Jadi kalimat min Ramadan di sini untuk menunjukkan ikatan waktu penunaian zakatul fitrah. Artinya sebelum Ramadan tidak sah zakatul fitr. Nanti zakat fitrah sah ketika sudah masuk Ramadan. Ini pendapat sebagian kalangan para ulama Hanafiyah. Adapun mayoritas ulama mengatakan benar bahwa Ramadan adalah waktu penunaian zakatul fitrah. Namun mereka berbeda pandangan. Kapan awal waktunya? Kapan awal waktunya? Di antara mereka yang mengatakan bahwa awal waktunya yaitu yaumaini aw thalatha sebelum waktu salat. Dua hari atau tiga hari sebelum waktu salat. Ada yang mengatakan tidak, sehari sebelum waktu salat. Sebagian lainnya lagi menyebutkan mata tujuh hari sebelum waktu. So, ini pandangan yang akan kita dapat di beberapa fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Perbedaan pandangan mereka ya tentang awal waktu penunaian zakat al-fitrah. Walaupun mayoritas di antara para fuqaha ini, mereka mengatakan bahwa diperbolehkan zakat al-fitrah dikeluarkan, yaitu mulai dua hari sebelum waktu salat al-id. Dua hari sebelum waktu salat al-id. Dan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dua atau tiga hari, itu diiktibar akhir waktu salat al-id. Karena bisa saja akhir waktu salat al-id ini memanjang, dikarenakan pada malam ke-29, malam ke-30 tidak terlihat hilal, maka bisa kita katakan tiga hari. Kalau kita hitung misalnya 29, dua hari sebelumnya 27. Kalau dia memanjang sampai hari ke-30, tiga hari. Berarti dua hari sebelum waktu salat. Ya, ala takdir kita seolah-olah ya kita hitungnya dari tanggal 29 ini yang diperbolehkan seseorang memulai mengeluarkan zakat fitrah. Ini pendapat ya, sebagian besar kalangan sahabat dan tabi'in. Dan waktu yang paling utama mengeluarkan zakatul fitrah itu menjelang ya, ditunaikannya salat. Jadi makin dekat waktunya, ya, ini juga makin utama. Ya, ini pendapat sebagian besar kalangan ahli ilm, khilafah dengan sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah menyenangi di waktu malam sebelum waktu salat, tujuan mereka agar para fuqara yang mendapatkan bagian zakat ini dia mampu juga untuk mengeluarkan zakatul fitrah pada besok paginya. Kalau misalnya antum mengeluarkan zakat di malam takbiran, kalau bahasanya kita ya malam takbiran, kita pernah bahas kan tentang takbir? Ya, kalau Syafi'iyah kan takbirannya waktu malam kan? Kalau di Indonesia terkenal malam takbiran. Kena juga nggak ada dalil sebenarnya yang melarang. Ada dalil melarang nggak ada juga. Yang ada cuma keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Asal Abdullah ibn Umar bahwa adatnya para sahabat takbir itu setelah salatul fajar. Ya, kita mengatakan sebagai sunnah sahabat, tentunya takbir yang paling utama pada salat Idul Fitr setelah waktu salat salatul fajar. Tapi kalau kita mengatakan apakah takbir di malam Ramadan bid'ah, ma'adum ya, kita tidak adanya larangan dalam bab tersebut, kita hanya mungkin mengatakan ini khilaful aula. Ini bukan perbuatan yang terbaik. Walaupun ya kalau kata kita dapat haram, kayak itu tidak. Sampai satu kategori, kategori haram. Karena konsekuensi haram berat. Konsekuensi haram, antum seolah mengatakan kepada simpulan, antum satu langkah maju ke neraka berarti. Iya kan? Kalau kamu katakan antum melakukan perbuatan haram, maknanya antum satu langkah nih, masuk ke neraka. Tak berat seperti itu. Karena itulah ikhwan dan jamiah, ya, diantara juga ini nasihat bagi kita semua. Banyak di kalangan ulama, ya, ulama terdahulu karena salaf termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, mereka hal yang paling sulit dari mereka untuk mengatakan ini halal, ini haram. Mereka paling sering mengatakan ini khilaful awla, ini makruh, ini laisa fi syai, ya, atau ini enggak ada manfaatnya. Itu lebih baik daripada untuk mengatakan ada halal wa ada haram. Ya, berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasifu al-sinatukum wa takunu hada halal wa hada haram." Jadi taftaru ala Allah al-kadhiba. Dan jangan kalian sering kali dari ucapan kalian mengatakan ini halal, ini haram. Yang mana ucapan tersebut ternyata kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari keterangan Allah mengatakan itu halal. Dari keterangan Allah mengatakan ini haram, namun antum mengatakan halal dan haram. Sama halnya juga hukum bid'ah dan semisalnya. Terlebih lagi hukum kekufuran. Jangan terlalu mudah mengatakan ini bid'ah. Ternyata ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Dan jangan antum mengatakan masalah ini kufur billahi azza wa jalla. Ternyata bukan suatu kekufuran. Ini perlu kehati-hatian. Ya, karena itulah kalangan ulama ketika mereka berhati-hati mengambil ibarat dalam hukum seseorang, maka sebaiknya juga kita berhati-hati. Ya, apalagi jikalau tudingan tersebut sampai berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Walaupun muslim ini filmahir. Ya, muslimnya dari sisi yang zahirnya aja. Ini fenomena yang muncul belakangan, terutama di tengah-tengah kalangan ikhwan kita di masa sekarang ini. Mereka lupa bahwa hak seorang muslim tetap ada. Dan hukum Islamnya seseorang itu fitbahir. Kita tidak lupas batinnya dia. Jangan kerana dia misalnya punya latar belakang buruk, antum langsung tuduh dia, oh pulang halas, dia PKI, dia komunis, dia madri ish. Lah, dia sholat, subhanallah wa ta'ala, walaupun bacanya salah. Berapa banyak orang bacanya sholat jadi imam, atau sholat di belakangnya. Pernah tidak antum mengkritisi, sholat antum tidak sahih? Enggak. Ya kan? Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah haji, amalan ibadah hajinya keliru. Pernah kan mengatakan haji antum haji mabrur? Berani atau tidak? Dia berada di Mas'a atau berada di Marwa atau berada di tempat orang tahu mengatakan, wahai Indonesiin, antum hajinya banyak enggak benar. Berani enggak? Enggak berani. Kok bisa disanya untuk sesuatu yang lebih besar dari itu berani? Makanya ini hati-hati ikhwan. Haji enggak berkaitan dengan kufur tidaknya seseorang. Malah lebih utama kita menegur. Ini antum mengatakan syukuran kit-kit-kit itu isyarat kalimat-kalimat lebih dekat kepada antum seolah mengatakan dia kafir. Kan mata nanti kis PKI. PKI bukan Muslim. Ini sekedar ingatan ya, karena muncul belakangan marah. Subhanallah Taala. Apa yang keluar dari materi ya? Sekedar ingatkan kepada ikhwan semua. Ya, ya seorang ketika dia menampilkan secara zahir Islam, akan berlaku hukumnya Islam. Semua hak dia berhak, termasuk zakat dia berhak. Jangan kena melihat ada seseorang ini, orang sholat dia santai-santai aja. Tapi ketika dia berwudu, atau ketika dia ikut sholat Jum'at, dia muslim. Selesai masalahnya. Ya, atau ketika antum tanya, anta muslim, dia mengatakan anak muslim, selesai. Tidak usah diusut. Ya, dia berbuat kesyirikan atau tidak, dia datang ke kubur atau tidak. Dia mengatakan, kalau begitu saya tidak beri zakat bagi dia. Atau satu keluarga tidak pernah datang ke masjid, orang yang beri zakat dia. Kenapa? Dia bukan muslim kayaknya, tidak pernah datang ke masjid. Padahal saat itu dia lihat datang ke musalla, hukum zahirnya dia muslim, ya. Siapa tahu dia sholat di rumahnya, siapa tahu pendapat dia jamaah tidak wajib, ya enggak. Ya, siapa tahu dia jahil pada hukum jamaah, banyak udzur kita bisa berikan. Masya Allah. Ya la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu yang tepat ya, tentang waktu penunaian zakatul fitrah yang paling utama makin cepat ya, makin terakhir ditunaikan, makin dekat ke waktu salat, maka itu makin utama, berbeda dengan pandangan sebagian kalangan ulama, sebagian ulama Syafi'i dan sebagian kalangan fuqaha Hanabilah. Taqtati lawana yifanda jami'an, ya subhanaka lahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. sebagian penulis bilang berhati-hati dalam perkara itu sudah boleh kita bisa kita terus analisa ditambah mulai. Karena mengenai kalau zikir itu gimana sih? Jangan ada zikir pagi yang dikatakan tiga kali itu kita maksudnya udah dua atau tiga ya? Bilang lagi deh. Kalau malam sunnah nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya. Ya tidak ada catatannya secara mutlak nggak apa-apa. Benar nggak kalau Aing nyimpulin ada dibagi dua kelompok orang yang nggak punya harta. Pertama orang nggak punya harta tapi ada penjamin. Satu lagi nggak punya harta sama sekali dan kayak misalnya orang yang meninggal tadi dia kayak itu udah punya penghasilan sendiri. Tapi tiba-tiba sebelum pas lagi Ramadan terus meninggal berarti kan udah pendapat yang pertama tadi kan udah terlepas kewajiban dari zakat fitrahnya. Atau orang yang tiba-tiba jatuh miskin misalnya. Benar gak kayak gitu? Jadi ada harta orang punya harta tapi ada penjamin sama orang gak punya harta sama sekali. Ya, sama-sama. Berarti kalau misalnya dia tadinya kena kewajiban bayar fitrah tiba-tiba dia jatuh miskin misalnya, berarti kalau dia punya keluarganya pun gak yang sebenarnya dia penjamin keluarganya dia, berarti anak-anaknya juga terlepas dong. Ya, kalau anak-anaknya tidak muncul dalam cerita nafkah bagi dia, iya. Tetapi perhatikan juga bahwa kalimat muncul alaihi, sebenarnya itu bahasa juga tentang pembahasan ini ya, pembahasan kita menikah tentang masalah doban dan kafala ya. Kalau kafala itu sebenarnya dua arah. Jadi sering kita pahami salah. Kafala dengan doban itu hanya dari orang tua ke anak. Kan tidak seperti itu. Kafala itu hukum asalnya orang tua ke anak, benar. Tetapi pada kondisi tertentu berkebalikan, ya maka si anak ini bisa menjadi kafil dan jamin bagi si bapaknya dia. Ketika sang bapak itu tidak punya harta misalnya. Akhirnya sebutkan tadi, ketika si bapak ini punya utang, yang kaitannya dengan amal peribadatan tentang masalah harta, maka si anak ambil dari harta si bapak dia. Kalau ada, kalau tidak ada, siapa yang jadi walinya si bapak tadi? Itu ahli waris dia yang terdekat dari kalangan laki-laki. Tapi anaknya berarti. Jadi kalau bapaknya sakit, anaknya bertanggung jawab. Kalau bapaknya melakukan tindak jinayah yang kata dia harta, misalnya dia membunuh orang, dia tidak punya harta, dan dia cuma dikenakan dia, dia membayarkan dengan dia apa? Ya, anaknya, walinya dia, ahli warisnya dia. Seperti itu. Jadi ada dua kandungan seperti tadi. Dan demikian, kalau tadi saya menyebutkan nanti, kita lihat dulu nanti ketika si orang tua jadi miskin. Apakah orang anak-anak itu kaya raya atau tidak? Kalau anaknya kaya raya, tentunya kakinya adalah anak-anak dia. Masalahnya kan di situ sebenarnya. Masalahnya kalau dia punya kerabat. Punya kerabat atau ulul arham, yang ulul arham ini mampu. Apakah ulul arham atau kerabat itu punya kewajiban yang sama dengan kewajiban dari anak-anak ahli waris yang lain? Ini adalah silang pendapat di dalam ulama. Allah yang disawab yang sahih ketika dalam sebutan ayat tentang warisan, wasiat, ya, warisan dan wasiat, sekali disebutkan dalam pemberian nafkah yang sunnah, ya ulul qurba wal yatama wal masakin. Kerabat ini diamalkan dengan putra dan saudara, maka tidak dengan anak yatim. Bahwa ulul qurba ini bukan sebagai kafil bagi si suminci. Jadi yang Allah menjawab lebih tepat kalau semua itu kerabat ini tidak kena seharusnya untuk dikasih. Lalu punya utang misalnya, sekian 11 juta, sekian 10 juta. Tetapi tidak sanggup bayar. Anak-anak itu tidak sanggup, orang tua itu tidak sanggup. Adanya kerabatnya ini, paman misalnya. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk bayar kemakanannya ini. Iya. Jadi kita bahas ada dua kondisi yang salah karena silap dalam masalah ini. Ya, kalau majelisnya mutlak, ya apabila sudah bayi, ya kalau anak itu baru bayar. Kalau anak tidak, tidak ada apa apabila dia dalam kondisi dipastikan dia hidup. Kalau dipastikan dia hidup maka ya pastikan dia hidup dengan harta. Kalau tidak, kita berikan kepada. Ya. masuk ini bahas mualaf misalnya. Mualaf kewajiban di zaman. Oh ya, mualaf ketika dia masuk Islam dan kafir kaya orang kan. Ya dia masuk pada kategori kaya. Saya masuk kategori bilang muslimin ya. Terima kasih.